Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini, Rabu 20 Februari 2019, dibacakan Ilham. 14 penumpang luka-luka akibat tabrakan bus dan tronton. DPRK usul Sarkawi jadi Bupati Bener Meriah. 21 kerangka korban tsunami di Kaju dipindahkan. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Saudara Lun, sebuah bus Arafah dengan nomor polisi BL7711AA bertabrakan dengan truk tronton BK9960CO di Jalan Banda Aceh Medan, tepatnya di Kampung Sukamulia, Kecamatan Lembah Selawah, Aceh Besar, Selasa pagi, sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Akibat peristiwa itu, 14 penumpang mengalami luka-luka. Kasat Lantas Polres Aceh Besar AKP Viva Febriana Sari SIK mengatakan kecelakaan itu berawal saat bus Arafah melaju dari arah Sigli menuju Banda Aceh. Bus tersebut ditumpangi oleh rombongan Linto dari PD. Saat berada di sebuah tikungan di Lembah Selawah, bus Arafah mencoba mendahului sebuah mobil di depannya. Naas saat bersamaan dari arah berlawanan meluncur truk tronton sehingga langsung terjadi tabrakan. Sebagian besar korban merupakan rombongan pengantar Linto. Bus Arafah dikemudikan oleh M. Hasan, 63 tahun, warga Jim-Jim, Kecamatan Kemala Pidi, dan truk tronton dikemudikan oleh Muhammad Syah, 54 tahun, yang merupakan warga Gampung Palung, Kecamatan Gelempang Baru Pidi. Para penumpang yang mengalami luka-luka langsung dievakuasi ke puskesmas untuk mendapatkan penanganan medis. Saudara Lun, DPRK Bener Meriah menggelar sidang paripurna istimewa di ruang sidang Dewan Selasa kemarin dengan agenda membahas pemberhentian Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah dan mengusul pemberhentian Sarkawi dari jabatan Wakil Bupati Bener Meriah. Kemudian Sarkawi diusul untuk diangkat menjadi Bupati Bener Meriah periode 2019-2022. Pemberhentian Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah didasarkan pada keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2019 tanggal 30 Januari perihal pemberhentian Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh. Sebelumnya, sejak Ahmadi resmi menjadi tersangka, Mendagri menunjuk Wakil Bupati Sarkawi untuk melaksanakan kewenangan Bupati sampai Wakil Bupati dilantik menjadi Bupati Bener Meriah. Sementara itu, Sarkawi mengapresiasi pengusulan namanya untuk dilantik menjadi bupati di Kabupaten Berhawa Sejuk itu setelah 7 bulan menjabat pelaksana tugas. Sarkawi menyatakan saat resmi menjadi bupati nanti, ia akan melaksanakan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya guna kemaslahatan masyarakat Bener Meriah. Saudara Lun, personil kepolisian dan TNI serta warga Kampung Kaju, Kecamatan Baitus Salam, Aceh Besar, Selasa pagi kemarin membongkar lokasi kuburan massal korban tsunami di Dusun Lamprada, Kampung setempat. Pembongkaran dan pemindahan 21 kerangka tsunami yang selanjutnya dikebumikan secara layak di Kampung Cotpaya, Kecamatan Baitus Salam, dilakukan atas permintaan pemilik tanah. Kapolsek Baitus Salam, Ibtu Afrina, mengatakan, sebelum dilakukan pembongkaran kuburan massal, pihaknya sudah mendapat surat pemberitahuan dari Kecik Kampung Kaju, Syahril AR, sehari sebelumnya yang menerangkan akan dilakukan pembongkaran dan pemindahan kuburan massal korban tsunami dari tanah milik klinik Kanza yang akan dilaksanakan warga Kaju. Permintaan pembongkaran kuburan massal di lahan milik klinik Kanza di Dusun Lamprada Kampung Kaju itu dilakukan atas permintaan pemilik tanah, sehingga seluruh biaya dan operasional yang berkenaan dengan prosesi pembongkaran ditanggung sepenuhnya oleh pemilik tanah. Selanjutnya, penguburan terhadap 21 korban tsunami itu dilakukan secara layak di Kampung Cotpaya. Ibtu Afrinal menambahkan, dari 21 kerangka korban tsunami itu, 16 mayat diantaranya berjenis kelamin perempuan, sedangkan 5 kerangka lainnya laki-laki. Dari 5 kerangka laki-laki korban tsunami 2004 tersebut, 3 diantaranya diketahui identitasnya, bahkan 2 diantaranya sudah diambil pihak keluarga dan dikebumikan di kuburan keluarga. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Saudara Lun, Satuan Reskrim Polres Pidi sedang mengusut kasus dugaan korupsi penggunaan dana gampung di 2 desa di Kabupaten Pidi, masing-masing di Gampung Masjid, Kecamatan Muara Tiga, dan Gampung Mancang, Kecamatan Pidi. Saat ini berita acara pemeriksaan untuk Gampung Masjid sudah rampung dengan tersangkanya seorang oknum pegawai kantor camat Muara Tiga berinisial IR, sedangkan di Gampung Mancang, kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Kasareskrim Polres Pidi AKP Mahliadi mengatakan dana gampung yang diduga dikorup di Gampung Masjid merupakan anggaran tahun 2017 yang pagunya mencapai 906,9 juta rupiah lebih. Saat ini pemberkasan kasus itu sudah rampung. Dalam waktu dekat akan diserahkan tersangka bersama berkas perkaranya kepada pihak Kejaksaan Negeri Pidi. Disebutkan kasus korupsi di Gampung Masjid itu diduga melibatkan seorang oknum pegawai kantor camat Muara Tiga berinisial IR, 38 tahun, yang pernah menjadi PJ kecil di Gampung Masjid pada tahun 2017. Dugaan kasus korupsi itu terungkap setelah polisi memeriksa saksi dan mengecek proyek fisik di lapangan. AKP Mahliadi menambahkan saat ini polisi sedang menyelidiki penggunaan dana Gampung Mancang dengan pagu anggaran Rp673.160.000 pada tahun 2016 dan pagu anggaran tahun 2017 sebesar Rp875.170.000. Dana gampung yang diduga dikorup di desa tersebut antara lain pada proyek fisik yang telah dikerjakan, tapi tak sesuai spesifikasi. Saudara Lun, Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI Aceh mengungkap fakta lain di lahan yang dikelola PT Tusam Hutani Lestari atau THL, perusahaan milik Prabowo yang saat ini vakum. Hasil monitoring WALHI Aceh tahun 2016, areal tersebut telah dirambah oleh warga dan banyak terjadi aktivitas ilegal di dalamnya. Direktur WALHI Aceh Muhammad Nur mengungkapkan lahan hutan tanaman industri yang dikuasai PT THL berada di Aceh Tengah Bener Meriah. Data WALHI Aceh menyebutkan luas lahan Prabowo itu mencapai 97.300 hektar, berbeda dengan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh yang menyebutkan 93.000 hektar. Pada awalnya PT THL ini berkewajiban menyediakan dan memasok bahan baku kayu kepada industri hasil hutan, yaitu PT Kertas Kraft Aceh atau KKA. Namun dalam rentang waktu 15 tahun terakhir, PT THL tidak melakukan operasi secara normal dikarenakan PT KKA tutup. Kemudian PT THL diarahkan untuk memasok kebutuhan kayu lokal, tetapi tidak melakukan itu sehingga kini vakum. Hasil monitoring WALHI Aceh tahun 2016, areal tersebut telah dirambah oleh warga dan banyak terjadi aktivitas ilegal di dalamnya. Saudara Lun, dari data WALHI Aceh mengungkapkan bahwa bukan hanya perusahaan Prabowo saja yang menguasai lahan di Aceh. Setidaknya ada 5 perusahaan lain yang memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan taman industri. Bahkan ada perusahaan yang penguasaan lahannya lebih besar dari perusahaan PT Tusam Hutani Lestari. 5 perusahaan lain yang memegang IUPHHK HTI di Aceh adalah PT Aceh Nusa Indrapuri di Aceh Besar dan Pidi, PT Rencong PULP dan Paper Industri di Aceh Utara yang izinnya dikeluarkan oleh Gubernur Aceh pada 2011 dan 2012. Kemudian PT Rimba Penyangga Utama di Aceh Timur, PT Rimba Timur Sentosa di Aceh Timur, dan PT Rimba Wawasan Permai di Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Langsa. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Rabu 20 Februari 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan kembali di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Syedaralun, wassalam.